mukadimah dari penerbitnya, tapi karena di antum enggak ada, ya udah enggak ada bacain. Langsung dari syarah. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Taib fa ikhwani, adalah pertemuan perdana kita dari kajian Al-Qawaidu Al-Arba', kitab atau risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang empat kaedah mengenal kesyirikan dan empat kaedah mengenal tauhid, yang tentu tidak asing lagi buat antum, terutama santri yang tahun kemarin daftar ke sini. Antum sudah baca syarah Qawaidul Arba' Syekh bin Baz, syarah Qawaidul Arba' Syekh Rajihi, syarah Qawaidul Arba' Syekh Shalih Al Fauzan, dan sekarang syarah Qawaidul Arba' Syekh Shalih Al Syekh. Ya. Semoga nanti kita bacakan juga syarah Qawaidul Arba' dari Syekh Abdul Razak atau Syekh Shalih Al Utsaimi. Ya. Qawaidul Arba' terus, iya. Dengan beragam syarah, minimal 10 syarah antum baca, minimal. Ya. Tapi banyak itu para ulama yang mensyarah. Ada syarah Qawaidul Arba' Syekh Sa'ad Asy-Syastri, syarah Qawaidul Arba' Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Nah, itu dibaca semua itu. Dibaca, gampang kan. Kemarin kita selesai syarah Qawaidul Arba' Syekh bin Baz selesai, Syekh Shalih Fauzan selesai, Syekh Raji selesai. Ini insyaallah selesai. Nanti ada lagi Syekh Abdul Razak, Syekh Shalih Utsaimi, Syekh Sa'ad Sisri, Syekh Abdul Karim Khudair. Ya. Juga ada Syekh Al-Mutlaq, ya. Nah, itu mudah insyaallah. Tayyib barakallahu fik. Kitab ini enggak perlu kita lagi kita perkenalkan karena antum sudah 3 kali baca syarah yang berbeda, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Rajihi. Sekarang Syekh Shalih Al-Syekh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim. Ya. Kemarin kita kajian kitab Tahkimul Qawanin karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, adalah kakek dari Syekh Shalih Al-Syekh ini. Ya. Jadi nasab beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim, penulis kitab apa? Tahkimul Qawanin, ya, bin Abdul Latif, penulis kitab, ya, bantahan terhadap Ibnu Daud, apa, Ibnu Jirjiz, ya, yang saudara dari Syekh Ishaq, penulis kitab yang kemarin kita kaji apa? Hukmu Takfir Al-Muayyan, bin Abdul Latif bin Abdurrahman, penulis kitab Fathul Majid, bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu nasab beliau. Jadi Syekh Shalih ini adalah keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau antum tahu ada ulama Saudi Arabia ada namanya Alu Syekh, itu berarti keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana kalau ada pejabat di Saudi dikatakan Alu Saud, berarti dia keturunan Muhammad bin Saud, founder dari Mamlakatil Arabiyah As-Saudiyah. Ya. Taib, gak perlu lagi kenalan sama Al-Qawaidul Arba', antum sudah 3 kali baca dengan 3 syarah yang berbeda, dan dibutuhkan murojaah beserta doa agar dimudahkan pemahaman terhadap Al-Qawaidul Arba' ini. Ya. Kita langsung saja. Faqala al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, as'allah al-karima rabbal arshil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i as-salasa unwanus sa'adati. Tabarakallahu fik. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah beliau memulai risalah beliau ini dengan basmalah, ya, aku mohon pada Allah Al-Karim, ya, Rabbal Arsyil Azim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menjadikan kau walinya di dunia dan di akhirat, atau kita bisa juga menerjemahkan agar Allah melindungi anda di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah menjadikan anda mubarakan diberkahi aina makunta dimanapun anda berada, Dan semoga Allah menjadikan anda mimman idza u'tiya syakara. Ya, termasuk diantara orang yang apabila dia diberi maka ia bersyukur. Wa idza betulia, apabila dia diuji sabara, dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, apabila dia berdosa maka dia ya beristighfar. Maka tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan hidup. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak asal cuap. Beliau mengambil hal ini dari para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Al-Wabilus Sayyib ya, itu sudah menerangkan hal ini. Tiga tanda kebahagiaan hidup. Apabila diberi bersabar, diberi ujian, apabila diberi bersyukur, diberi ujian bersabar, apabila berbuat dosa beristighfar. Tiga hal ini adalah tiga hal yang pasti ada pada manusia. Dia diberi nikmat, dia diberi ujian, dan dia pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti salah. Wa khairul khathiin at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang bertaubat. Nah, asyarhu, kita langsung aja baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini saya aja yang baca ya, biar cepat selesai. Praktek baca kitab disahkan aja ya, karena nanti setelah ini kita lanjut lagi ya, baca risalah lagi ya, khusus malam perwahabian ya, khusus malam ya. Taibarakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'du. Kata Syekh Shalih Al-Syekh setelah beliau memuji Allah berselawat pada Nabi, fa inna hadhihi an-nubdata al-mukhtasarata al-qawaida al-arba'a min an-nubadi al-muhimmati min rasaili imami hadhihi ad-da'wati wa ahammiyatiha ta'ti bi ma'rifatin mudadati tilkal qawaidi al-arba'i wa anna al-ikhlala bi hadhihi al-qawaidi al-arba'i aw adami dabtiha wa adama dabtiha yaqa'u ma'hu labsun 'azimun fi ma'rifati halil musyrikin wahali al-muwahidin. Ah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, maka nubzah ini, resume ini, ringkasan yang mukhtasarah ini, yang ringkas, resume yang ringkas ini, itu al-qaidul arba. Karena qaidul arba empat kaidah aja. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di empat kaidah ini enggak sembarangan ya ikhwah. Sebagian orang yang datang belakangan gegayaan mengkritisi kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil seluruh kaedah ini dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf. Ya, contoh di kaedah pertama yang pernah kita dengar ada gugatan dari sebagian orang yang sok tahu mengkritisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwasanya musyrikin Quraisy mengimani, mengakui tauhid rububiyah Allah itu ditetapkan oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, oleh para ulama. Ibn Abil Is Al-Hanafi di syarah Aqidah Tahawiyah beliau telah menjelaskan penjelasan yang selaras dengan kaidah pertama. Bahwasanya musyrikin Quraisy juga mengimani atau menetapkan rububiyah Allah tabaraka taala. Kalaupun ada musyrikin Quraisy yang mengingkari rububiyah Allah, itu enggak seberapa dibandingkan dengan mayoritas mereka yang menetapkan rububiyah Allah. Ya, bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Bahkan musyrikin Quraisy mengakui Allah adalah Rabb al-Arsh. Ya, Rabbul Arsh. Taib. Minan nubadi al-muhimmah, di antara resume yang penting. Min rasaili, di antara rasail, risalah-risalah imam hadihi dakwah, imam dakwah ini. Ya, wa ahammiyatiha, dan yang urgennya ta'ti risalah ini hadir bima'rifah, dengan memperkenalkan ya mudadati tilkal qawaid al-arba, kebalikan dari empat kaidah-kaidah ini, kaidah tauhid, kaidah syirik. Dikenalkan oleh Syekh bukan hanya empat kaidah mengenal tauhid tapi juga empat kaidah mengenal syirik. Ya, taibarakallahu fik. Ini penting, ini kita kenal sama syirik. Karena banyak orang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia enggak tahu itu kesyirikan. Bahkan celakanya lagi, ada orang yang mengaku ini adalah tauhid, ibadah. La haula wala quwata illa billah. Lihat itu. Musyrikin Quraisy. Enggak usah lihat kepada musyrikin yang ada di Bromo, ada di Semeru, ada di makam-makam wali yang ada di negeri ini. Lihat musyrikin Quraisy. Ketika mereka ya, memberikan ibadah kepada selain Allah, itu dalam rangka menjalin hubungan dengan Allah tabaraka taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kata mereka. Enggak kok kami enggak beribadah kepada makam-makam wali ini, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tujuannya hanya ingin menjalin hubungan agar lebih erat, rekat dengan Allah tabaraka taala. Bukan dalam rangka menafikan Allah sebagai ilah, sebagai zat yang diibadahi, tidak. Ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah, kata mereka. Ini pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Taib. Mungkin antum bertanya, pemberi syafaat kelak di sisi Allah. Lah, kan musyrikin Quraisy di Mekah. Itulah yang paling banyak mereka menjadi mukhatab, menjadi orang yang menjadi audiens, pihak yang diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat di juz 30 yang itu mayoritas berbicara tentang keimanan akan hari kiamat. Ya, idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat. Amma yatasa'alun anin naba'il adzim. Ya, itu kan hari kiamat sebenarnya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Gimana pula ini? Kalau kata orang Medan. Ya, Hilmi ya. Gimana pula ini? Gimana? Ya, ngopi dulu lah kita. Ya, para ulama menjelaskan musyrikin Quraisy benar mereka banyak enggak beriman pada hari akhirat, namun mereka beriman pada Allah. Nah, maksudnya pemberi syafaat di sisi Allah kelak itu maksudnya apa? Pemberi syafaat agar Allah memberikan syafaat kepada mereka agar dimudahkan urusan-urusan dunia mereka. Hai barakallahu fik. Lanjut lagi. Ya. Wa anna al-ikhlala bi hadhihi al-qawaid al-arba. Dan bahwasannya ikhlal, kerancuan atau gagal memahami empat kaidah ini, aw ada madoptiha atau enggak mampu menguasai empat kaidah ini dengan baik, ya qau ma'ahu labsun atimun, maka dia akan terjatuh kepada kesamaran, kerancuan yang sangat besar, fi ma'rifati halil musyrikin, dalam mengetahui keadaan kaum musyrikin. Dia enggak tahu akhirnya, karena enggak tahu empat kaidah ini. Ada orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, yang paling hina kesyirikannya, dia enggak ngerti keadaan musyrikin ini. Dia hukumi musyrikin ini tetap beriman. Dia enggak paham. Kalau dia paham aja kaidah keempat, kaidah pamungkas dari Qaidul Arba ini, dia akan paham. Musyrikin zaman sekarang kesyirikannya lebih parah, lebih dahsyat daripada musyrikin Quraisy. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kalau begitu musyrikin zaman sekarang lebih layak untuk dikafirkan. Katanya lebih parah. Iya. Musyrikin Quraisy kesyirikannya, kekufurannya lebih mending, mending dalam tanda kutip yang artinya tetap kufur. Ya. Al-musyrikun la yu'dharun bil jahl. Musyrikun enggak diberi udzur dengan kejahilan. Ma'annahum mukhatabuna bil ayat, padahal mereka itu yang dibanyak dibicarakan oleh Allah dengan berbagai ayat. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Al an'am, ya. Tafham, memangnya hewan ternak itu bisa paham. Al an'am tajhal katsirun minal asya, wala siyama fi amri at tauhid. Yang namanya hewan ternak itu enggak paham banyak apa-apa, apalagi perkara tauhid. Namun Allah wasafallah, wasafahumullahu, namun Allah mensifati mereka dengan apa? An'am. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Nah, ini penting ini mengetahui empat kaidah. Karena banyak orang yang mengkaji juga, membaca juga, mentelaah juga empat kaidah ini, namun outputnya, hasilnya beda dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Baca Qaidul Arba, empat kaidah, apa kaidah keempat? Musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibanding musyrikin al-awwalin. Nah, musyrikin awwalin enggak diberi udzur, musyrikin Quraisy. Padahal mereka kaum jahiliyah. Pentolannya Abu Jahal. Enggak dikasih udzur bil jahal. Musyrikin zaman sekarang kesyirikannya lebih parah, tapi mereka diberi udzur, mereka jahil. Subhanallah. Belum tegak hujah. Ya. Saya mau tanya sama antum, Abu Jahal matinya di mana? Di mana Abu Jahal matinya? Di Badar. Udah sempurna belum Al-Qur'an? Belum. Al-Qur'an sempurnanya di Mekah juga, tapi ketika Fathul Mekah, Rasul SAW haji. Ya, di Hajjatul Wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ayat itu yang menandakan sempurna ayat. Walaupun ada ulama yang lain, oh enggak, sempurnanya ayat itu di surah Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Di Madinah, yang ketika mendengar ayat ini turun, Abu Bakar menangis. Udah Abu Bakar tahu ini Nabi SAW bakal wafat. Ya, waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Udah, Rasul disuruh fasabbih bihamdika rabbika wastaghfiruhu, disuruh bertasbih dan beristighfar. Ah, ini udah nih, Rasul wafat ini. Udah selesai. Rasul minta persaksian sahabat lagi, apakah aku sudah menyampaikan? Sudah. Di mana itu? Di Hajjatul Wada. Allah masyhad, ya Allah saksikanlah saya sudah menyampaikan. Wah, udah. Itu ya. 8 atau 9 tahun pasca terbunuhnya Abu Jahal di Ma'rokah, di peperangan Badar. Berarti si Abu Jahal mati, Al-Qur'an belum sempurna ya? Tegak hujah enggak? Tegak hujah enggak? Waktu apalagi sekarang Al-Qur'an 114 surat. Seandainya satu surat aja ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, di salah satu usul ya, udah tegak. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu. Udah cukup kalau Allah enggak turunkan hujah kepada hamba-hambanya kecuali surat Al-Asr ini aja. Tabarakallah fiik. Ya. Wahalian muwahidin, dia akan tahu juga bagaimana keadaan kaum muwahidin. Maka kaum muwahid, ketika seorang tahu kondisi muwahid, dia akan insya Allah dia tidak akan terjatuh ke dalam sekte khawarij dan mu'tazilah yang mengkafirkan kaum mukminin, kaum muwahidin. Ya, karena kaum muwahidin, kaum muslimin tadi melakukan dosa besar, yang mana Mu'tazilah dan Khawarij mengkafirkannya. Adapun Khawarij mengkafirkan dunia akhirat, Mu'tazilah mengkafirkan pelaku dosa besar di akhirat. Di dunia enggak mukmin, enggak kafir. Ya, fil manzilah baina manzilatain. Ya. Wal ibtila waqa bi hali ahli tauhid. Yang namanya ujian itu akan menimpa keadaannya ahli tauhid. Wa hali ahli syirki. Kalau ahli tauhid ditimpa ujiannya di dunia. Nah, kalau ahli syirik itu akan ditimpa ujiannya itu di akhirat, di dunia dan di akhirat bahkan. Wallahu bayyana fil Qur'an ma yajibu min haqqihi fit tauhid. Dan Allah menjelaskan di Al-Qur'an apa yang wajib, ya. Yang merupakan haknya Allah berupa mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qad rabbuka ala ta'budu illa iya. Ya. Wabayyana asyirka bayanan aziman, dan Allah menjelaskan kesyirikan dengan penjelasan yang gamblang. Kok bisa enggak diketahui? Memangnya kesyirikan apa yang enggak ada di Al-Qur'an? Semuanya itu ada, bermuara ke Al-Qur'an. Olok-oloknya Abu Janda itu ada di Al-Qur'an. Ya, qul ya abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Olok-oloknya Adi Armando terhadap agama ini itu ada di Al-Qur'an. Mengolok-olok nabi dan sahabat aja sebagai seorang yang atau sebagai pribadi-pribadi yang paling rakus, argo bubutunan, paling mementingkan urusan perut, ajaban indaliko, paling pengecut ketika berjumpa musuh. Itu kekufuran, apalagi ngolok-ngoloknya lebih dari itu. Ngolok-ngolok sahabat aja rakus, urusan perut aja. Para sahabat tuh rakus. Kafir itu orang yang dia dengan ayat itu turun, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi, katakan apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada rasulnya kalian mengolok-ngolok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian minta udzur lagi, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Apalagi olok-oloknya Abu Janda di Armando. Kata Abu Janda, Islam ini teroris itu punya agama, agamanya adalah Islam. Enggak ditangkap. Iya, peliharaan. Adik Armando olok-oloknya ngeri. Yang olok-oloknya itu kalau Adik Armando hidup di zaman Nabi, la ilaha illallah. Abu Jahal aja enggak ngolok-ngolok Allah kayak gitu. Ya, gak ada. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa hadhihi al-qawaidu al-arba'u ma'khudatun min nususil kitabi was sunnah. Kaidah, empat kaidah ini diambil dari nas-nas Al-Qur'an dan sunnah. Min ma'rifati halil arabi, ya, yaitu diketahui dari keadaan orang-orang Arab, Arab maksudnya jahiliyah. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Fahiyya qawaidu azimatun, maka ini adalah kaedah yang agung. Ta'simu man hafidhaha wa alima maknaha min ayyakuna indahu taradudun fi mas'alatil hukmi ala ahlil isyraqi. Nah ini poinnya nih. Nah ini poinnya nih, perhatikan nih. Tadi yang saya sebut tadi, atau yang sudah diisyaratkan Syekh di awal, kata Syekh Shalih Al-Syekh, ini kaedah penting yang Allah, yang siapa yang menghafalnya, mengetahui maknanya, ta'simu, dia akan, kaidah ini akan menjaga orang yang menghafal dan mengetahui maknanya, menjaga dari apa? Dari ada keraguan, kebimbangan, kebingungan tentang menghukumi orang-orang syirik, ahlil isyrak. Gak ragu. Dia tahu empat kaidah ini, tahu dia ketika ada orang yang beribadah pada selain Allah, tahu dia hukum asalnya syirik, musyrik gitu. Nah, orang-orang yang mengatakan perbuatannya syirik, Adik Armando itu perbuatannya, ucapannya kufur, tapi dia enggak kafir. Orang-orang yang beribadah kepada makam-makam keramat, beribadah pada Nyi Roro Kidul, Mbah Wong Rokso itu, memberikan ibadah pada Dewi Sri, itu perbuatannya syirik, tapi orangnya enggak musyrik. Bikin tasrif baru, Pak Ustaz. Asyraka yusyriku isyrakan fahuwa muwahidun, itu. Bukan fahuwa musyrikun. Nah, ya. Kan tasrifnya gimana? Asyraka yusyriku isyrakan fahuwa muwahid. Ya, musyrik antum. Perbuatannya aja yang syirik, orang yang enggak musyrik, kata Pak Ustaz. La haula wala quwata illa billah, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Makanya baca Qaidul Arba, dengerin penjelasan Qaidul Arba. Itu dari ulama. Bukan mikir sendiri, dari kantong sendiri, dari otak sendiri. Ya. Dengerin ini dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, dari Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Rajihi, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, bapak beliau Syekh Abdul Muhsin. Ya, Syekh Shalih As-Sindi, Syekh Shalih As-Suhaimi. Itu dengerin dari para ulama itu. Syekh Shalih Syekh Luhaidan, dengerin itu. Abdullah Al-Gunaiman, Syekh Al-Gudayan, itu ulama-ulama kibar kita. Dengerin itu. Ya. Jangan taunya Syekh itu aja yang diundang daurah. Syekh Ali Hasan lagi, Syekh Ali Hasan lagi. Banyak ulama kita dengerin. buka cakrawala. Ya. Wa ala wujubil ikhlasid dini lillah kaifa yakunu dhalika? Ya. Dan bagaimana wajibnya memurnikan ibadah ad-din, di sini maksudnya ibadah kepada Allah. Wa kaifa yakunu dhalik? Dan bagaimana cara hal tersebut? Imamu da'wati al-imamu Muhammad ibn Abdul Wahhabi, imam dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ka'adatihi sebagaimana kebiasaan beliau, fi katsirin min rasailihi, dari banyak risalah-risalah beliau, yabtadi'uha bidu'ain liman yaqra'u tilka ar-risalata. Beliau memulai risalah beliau dengan mendoakan siapa saja yang membaca risalah beliau. Ya. Ini di sini beliau doain. Ya, di usul salasah juga ya lam rahimakallah gitu ya. Di mana taugut juga dibingannya. Ilam arsyadakallah li ta'atih. Nah. Baik. Barakallahu fik. Auliman wujjihat ilai, atau kepada siapa saja yang risalah ini ditujukan kepadanya, syekh pasti mendoakan. Wa hadza kama huwa ma'lumun, dan ini sebagaimana yang telah diketahui, fihi at-tanbihu, maka di dalam doa-doa syekh di awal risalah beliau terdapat warning, terdapat tanbih, ala anna mabna al-ilmi, bahwasanya landasan ilmu, wa da'wati, landasan dakwah, ala rahmati wa tarahumi, itu dibangun di atas rahmat dan saling menyayangi. Ya. Bainal muallimi wal mutaallimi, antara guru dan murid. Ya. Sampai-sampai para ulama ketika menghajar, mentahdir ahlud dolal wa ahlus syiqaq, itu karena sayang, bukan karena benci. Bencinya pun karena Allah. Ya. Enggak ada intikom, dendam. Karena sayang. Sampai-sampai pezina yang dirajam, pencuri yang dipotong tangan, para saksi palsu yang dicambuk dengan 80 kali cambukan, itu semuanya dikenakan had kepada mereka dalam rangka rahmat terhadap mereka. Bukan, oh sini loh, rasain loh, rasain loh. Bukan. Barakallahu fiik. Atau rahmat kasih sayang kepada umat ketika yang ini nih, yang si dol, yang sesat ini, itu udah enggak bisa dibilangin. Ditahjir supaya umat enggak ngikutin dia. Kalau umat ngikutin dia, nanti dosa dia semakin banyak. Ya. Karena Nabi nyatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam, man da'ala dalalah, siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, dia dapetin dosa. Seperti orang yang mengikuti kesesatan dia. Makanya dosa pembunuhan seluruh manusia sampai hari kiamat itu ditanggung oleh pelaku pembunuhan perdana di muka bumi dalam peristiwa Habil Qabil. Semua dosa perokok, rokok memang dosa, dosa. Semua dosa perokok itu akan kembali kepada pencetus rokok pertama, dia yang nyontohin. Dilihat orang, oh keren juga. Ya. Pezina, semua dosanya akan ngalir ke situ. Punya saham MLM, multi level marketing, ya. Semuanya. Ya. Barakallahu fiik. Ada orang yang maksiat terang-terangan, dicontohin orang, dicontohin anak kecil. Anak kecil itu nanti ketika dewasa akhirnya maksiat. Kenapa? Karena terngiang-ngiang dia dulu ngelihat abang-abang bermaksiat seperti itu, dia ikutin. Dosanya ngalir ke abang-abang tadi. Nah, orang yang maksiat terang-terangan itu bahkan kata para ulama, itu boleh disebutkan keburukannya dan tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin, mutadzallimin wa mustaftin wa muhajiran fisqan. Ya, selaan itu enggak termasuk ghibah dalam 6 hal. Salah satunya orang yang menampakkan kefasikan secara terang-terangan. Ya. Mabuk pinggir jalan, terkenal dia, masyhur dia sebagai tukang mabuk. Namanya aja Kang Mabok gitu. Tukang mabok berarti sering mabok. Disebutkan keburukannya. Ya. Hati-hati, jangan sampai bergaul dengan si fulan. Kenapa dia? Karena Kang Mabok, ghibah. Enggak, bukan ghibah. Tabarakallahu fik. Mana lagi tadi? Hah? Sekarang yang mana? Hah? Wa rahmatu wa tarahumu bainad da'iyati wal mad'uwi. Rahmat dan saling menyayangi antara da'i dan para mad'unya, para muridnya. Li'anna rahmata fi dhalika hiya sababut tawasuli. Karena menyayangi dalam hal demikian itulah sebab tawasul, adanya jalinan persatuan. Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah. Ya, rahmat dari Allah engkau dapat berlaku lembut kepada mereka. Ya. Allah sebutin ayat selanjutnya apa? Walau kunta haddan walidzal qalb dan faddu min haulik. Seandainya engkau keras sama mereka, mereka akan lari dari engkau. Ya'ni fa bi rahmatin minallahi lintalahum. Nah, itu kan ada ma ya. Fabima gitu kan. Itu aslinya fabi rahmatin minallah. Ada ma gitu. Ya. Fabi rahmatin minallah lintalahum, maka dengan rahmat Allah engkau dapat berlaku lembut pada mereka. Wa ma fi hadhil ayati silatun litakidil jumlati. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, ma di ayat ini ya. Taib itu masilah, oleh karena itu dia tidak mencegah harf jar untuk tetap beramal kepada isim ya rahmah, sehingga rahmah itu tetap majrur. Majrur mana amilnya? Ba. Lo kan ditenggarai, ditengahi oleh ma. Iya, karena ma-nya itu la takufu amal jar, tidak mencegah amal jar, karena dia ma-nya ma, ma apa? Bukan ma kafah, tapi ma masilah. Masilah silah fungsinya apa? Litakidil jumlati, untuk semakin menegaskan makna dari kalimat ini. Ya. Wahiyalati tusamma azzaidata. Ini yang dinamakan mazaidah. Nah, para ulama semisal Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Bada' Idul Fawaid menerangkan ada khilaf. Memangnya ada harfu zaid fil Quran? Ya. Baik, kalaupun zaid di sini itu istilah aja. Yang menafikan harfu zaid, huruf tambahan, itu menamakan dengan masilah. Litakid. Ada yang menamakan mazaidah, maknanya itu juga sama aja. Ini khilaf lafzi aja. Paham di sini? Baik, barakallahu fik. Ya. Nah, ini kalau di sini ada syarahnya nih, di ada footnote-nya. Di antum ada enggak? Enggak ada. Padahal kita bukunya sama-sama fotokopian loh. Ya, karena buku aslinya itu, saya punya buku aslinya ini, cuman tulisannya kecil-kecil sekali, tipis. Dan setelah saya beli, habis itu nggak ada lagi dijual. Ya, saya beli waktu itu di toko buku Al-Wadi. Ya, ada, udah lama sekali dulu. Sekarang kayaknya nggak pernah ada ya, nggak pernah ada. Dulu saya beli tahun 2009 atau 2008. Ya. Beli tulisannya kecil-kecil, ya tulisannya kecil-kecil. Nah, fotokopiannya persis kayak gini. Nah, kan kalau dipotokopi jadi gede tulisannya, lebih enak. Kayaknya enakan baca fotokopian. Taib. Nah, di saya ini ada footnote di cetakan saya ini. Footnote-nya itu bagus. Di buku antum nggak ada ya? Antum fotokopinya berapa? 10.000 ya. 10.000 murah ya. Al-Diana 45 halaman. Antum berapa? Nah, ini fotokopinya 20.000. Beda ceban, beda paedah kan? Iya. Enggak dapat paedah antum nih. Saya baca ini paedahnya nih. Qala Syaukani fi Fathil Qadir inda hadhil ayati wa ma fi qawlihi fa bima rahmati minallahi linta lahum mazidatun litakid. Ya, itu maknanya mazidah, untuk menambahkan takkid, makna penegasan. Qala Sibawaihi wa ghairuhu, kata Sibawaihi dan yang lainnya. Wa qala Ibnu Qais, ini ya qalahu, ini dikatakan oleh Sibawaihi dan selainnya dari kalangan nuhat. Wa qala Ibnu Qaisan, innaha nakiratun fi maudi'i jarrin bil ba'i rah wa rahmatin badalun minha. Nah, kata Ibnu Qaisan, onda huruf ma itu dia nakirah fi maudi'i jar bil ba, jadi dia majrur dengan ba. Terus rahmatin apa i'rabnya? Badal dari huruf ma. Nah, kata Ibnu Qaisan. Ya. Wal awal, namun pendapat yang pertama, pendapat Sibawaihi, pendapatnya Sibawaihi ini, yaitu yang ma itu masilah, itu aula, lebih bagus. Biqawaidil arabiyyati, yang cocok sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sama semisal ayat ini ialah firman Allah Ta'ala, ya, fabima naqdihim mitsaqahum, fabima naqdihim, ya, maka naqdihim itu majrur dengan ba, dengan ba, ma-nya masilah. Wal jar wal majruru muta'alliqun biqaulihi lintalahum, jar majrur fabima rahmati minallahi lintalahum. Loh, kok muta'alliqnya belakangan, muta'alliqnya duluan? Biasa itu ya, sama kayak antum baca bismillahirrahmanirrahim, antum mau minum, bismillah, bismillah, ba harfu jar ismi majrur muta'alliq, dia kan huruf itu lemah, do'if dalam tarkib kalam, maka dia mesti berkaitan mengikuti yang lebih kuat dari dia, yaitu fi'il atau isim. Mana muta'alliqnya? Kalau mau minum, bismillahi asyrab. Ya. Kenapa ditakdim? Liyufida al-hasra wa ta'kid. Ya, sama, bismillah. Mantap. Kopi strawberry. Ya, mereknya strawberry. Enggak ada kopi rasa strawberry. Emangnya just juice. Dikasih Pak Pardi ini. Jazakallahu khairan. Ustaz Abdurrahman juga dikasih, tapi enggak mau kayaknya. Enggak doain kopi beliau. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Oh, ini masih ya? Di ini ya. Wa qaddima 'alaihi li ifadatil qasri. Ya. Nah, ini didahulukan jar majrurnya itu daripada muta'alliqnya, yaitu lintalahum, ya, untuk memberikan faedah qasr, pembatasan di sini. Wa tanwin, ditanwinkannya rahmatin, ya, lita'dhim, ya, untuk semakin mengagungkan. Ya. Maknanya bahwasanya kelembutan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, makana illa bisababi rahmati al-'azimati minhu. Itu disebabkan sifat rahmat yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi. Wa hiya allati tusamma az-zaidata li ziyadati ta'kid. Inilah yang ma-nya dinamakan mazaidah, untuk semakin menambah penegasan. Fadu'u hadza ta'had. Fadu'u hadza natijun 'anil rahmah. Maka doa yang dipaparkan oleh Syekh di awal ini, ya as'allahu al-karima rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah dan seterusnya, itu lahir dari sifat rahmat beliau. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu enggak seperti yang digambarkan oleh para kuburiyun, kalangan sufiyun yang menuduh, memfitnah beliau. Yang beliau sudah banyak mengeluarkan tabri'ah. Ya, sikap berlepas diri, pembelaan diri dari tuduhan-tuduhan palsu yang dialamatkan kepada beliau. Di antaranya risalah yang pernah kita baca kemarin, yaitu risalah ila ahli al-Qasim, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berlepas diri dari tuduhan-tuduhan beliau. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab anti empat madhab, dusta, dibantah oleh Syekh. Bahwasanya beliau bermadhab Hanbali, beliau belajar fikih-fikih madhab. Beliau walaupun Hanbali, namun beliau belajar juga fikih Syafi'i. Ya, beliau belajar fikih Hanafi, fikih Maliki, namun beliau condongnya Hanbali. Kenapa? Karena waktu itu di Najd dan sekitarnya mereka adalah Hanabilah. ya, orang-orang yang beribadah di atas madhab Hanbali. Beliau punya banyak karya-karya waris apa kitab faraid dalam madhab Hanbali. Ya, tapi barakallahu fiik. Ya, dan ada buku dari kalangan ulama sekarang, apa namanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Hanbali, judul bukunya apa? Saya belum beli, baru lihat covernya aja, iklannya aja maksudnya. Tertarik mau beli, tapi harganya setebel isi bukunya. Nanti ajalah, insyaallah. Ya. Banyak lagi tuduhan-tuduhan palsu yang dialamatkan pada beliau. Bahwa beliau membenci mazhab. Enggak ada yang benci mazhab. Yang benci mazhab no, yang ono bukan beliau. Yang ono, siapa yang ono? Ya itu. Yang anti, yang dibilang anti mazhab enggak mau juga, tapi nyindir-nyindir orang yang bermazhab terus. Yang mana? Yang ono itu. Ya ma'ruf lah, yang ononya ma'rifah itu, bukan nakirah. Ya. Ada yang ono itu fi manzilati al, alnya al al lil ahdiyah li dhihn fi dhihnik. Wa hakadha yanbaghi 'ala al-mu'allimi wa 'ala da'iyati wa 'ala al-amiri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari. Inilah yang sepatutnya ada pada guru, dai, orang yang beramar ma'ruf, yang bernahi mungkar. Ilham, mana bukunya? Kok antum pakai? Hah? Samain. Antum udah foto kopi? Udah. Kok masih lihat handphone? Sama ya gitu, Chan. Oh, samain. Biar sama kayak ana yang fotokopiannya 20.000 dibanding antum yang 9.000. Ya, 10.000 ya. 10.000. Kita sesama fotokopian. Tapi tetap beda ya. Lanjut, lanjut. Mana lagi tadi? Ya. Maka sudah sepatutnya bagi pengajar, bagi para dai, orang yang beramar ma'ruf, yang berhaini mungkar, ayyakuna rahiman bil khalqi, agar dia berlaku rahmat, punya sikap kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Kama wasafallahu nabiyyah, sebagaimana Allah mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam biqaulih, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Namun ayat ini sering dibegal oleh kalangan kufar dan kalangan murtadun dari kalangan pluralis dan liberalis. Ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Wah, benar nih. Yang dia maksud adalah semua agama itu rahmat. Gak boleh saling mengkafirkan, semua agama itu rahmat. Memangnya ada yang mengucapkan gitu? Ada, gak tanggung-tanggung. Menteri agama sebelum bos Banser. Kan bos Banser sekarang sebagai wazir menteri agama. Sebelum bos Banser ada. Araftum ya ikhwah. Ya. Dia yang bilang seperti itu. Di antara ciri radikal mengkafirkan seluruh penganut, pemeluk agama lain. Semua agama benar. Islam itu rahmat lil alamin. Bawain ayat-ayat ini untuk membenarkan agama lain, itu kan kurang ajar. Kekufuran di atas kekufuran, ngajak orang lain kufur setelah dia kufur. Ya. Allah musta'an. Wa qala wa bil mu'minina raufur rahim, dan Allah berfirman tentang nabinya, terhadap kaum mukminin dia rauf lagi rahim. Nabi itu disifati rahim oleh Allah di Al-Qur'an. Tabarakallahu fiik. Dan Nabi bersabda juga apa? Ketika ada orang, ada sebagian sahabat melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perilaku kaum Daus, ya. Nabi berdoa menghadap kiblat. Para sahabat yang melaporkan itu sudah mengatakan, "Halakat Daus, halakat Daus." Wah, habis nih Daus. Binasa nih. Kelar tuh Daus. Karena mereka mengira Nabi bakal mendoakan kebinasaan kepada suku Ad-Daus. Ternyata Nabi malah doa kebaikan. Allahumma dihim wa'ti bihim. Ya, ya Allah, berilah hidayah pada mereka dan datangkanlah mereka kemari. Sahabat yang ngaduin kepada Rasul tentang celaan suku Daus terhadap Rasul, kaget. Setelah mereka Setelah Rasul SAW berdoa, Nabi SAW tahu keheranan para sahabat yang melaporkan ini. Nabi bersabda apa? Dengan sabda yang terkenal, ya, ma bu'istu la'anan, inna ma bu'istu rahmatan. Aku enggak diutus oleh Allah sebagai tukang laknat, aku diutus oleh Allah sebagai rahmat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi wasfi halid da'i ilallahi ma'a ahlil ma'siyati wa ahlin nufuri anil haqqi. Ibnul Qayyim mengatakan ini di Nuniyah beliau, ya, di Nuniyah beliau ini, apa namanya, qasidah Nuniyah ini termasuk qasidah penting, ya, yang menerangkan tentang akidah as-sahihah ini, ya. Dan saya jarang sekali mendapatkan ada kajian risalah Nuniyah, ya. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan, kita akan adakan kajian itu, ya, tentu dengan cara yang mudah, cara sesalul fauzan, ya. Tayyib. Ibnu Qayyim menerangkan ketika Ibnu Qayyim mensifati, Ibnu Qayyim berkata ketika Ibnu Qayyim mensifati keadaan para dai, dai ilallah, dai yang mengajak manusia kepada Allah, bagaimana mereka, interaksi mereka ma'a ahlil ma'siyati, interaksi mereka dengan ahlu ma'siyah, wa ahlin nufur anil haq, dan orang-orang yang menjauh, lari dari kebenaran. Qala fi dhalika, Ibnu Qayyim mengatakan tentang hal ini, waja'al li wajhika muqlataini kilahuma min khasyati rahmani baqiyatani law syaa'a rabbuka kunta aidan mislahum fal qalbu baina asabi'ir rahmani. Ini disebut Nuniyah karena qasidahnya selalu diakhiri oleh huruf nun. Baik. Dan jadikanlah liwajhik, apa ini, muqlatain, kedua mata itu, ain, ainain. Dan jadikanlah kedua matamu liwajhika, ya, yang keduanya tersebut itu, ya, pada wajah engkau, yang keduanya min khasyati rahmani baqiyatani, itu keduanya itu, kedua matamu itu takut kepada Allah yang Maha Rahman, baqiyatani, seraya sambil menangis. Lau syaa rabbuka kunta aidan mislahum, seandainya Rabbmu menginginkan, ya, rabbuka, lau syaa rabbuka, masyiah, masyiah apa ini, masyiah apa, masyiah irada syar'iyah atau irada, hah, kauniyah, ini kauniyah. Tapi seandainya Rabbmu menginginkan, tentulah engkau juga seperti mereka, orang-orang kafir. Fal qalbu, maka yang namanya qalbu itu baina asabi'ir rahmani, itu ada di antara jari jemari Allah yang Maha Rahman, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik hatta hina taqa'u al hududu tutabbaqu, sampai-sampai ketika ada had, terjadi had, had itu penegakan had, apakah pancung, rajam, cambuk, salib yang diterapkan, sampai-sampai had yang diterapkan, yang tutabbaq yang diterapkan, sampai terjadi hudud, had yang diterapkan. Ya. Fa hiya tutabbaqu ala wajhil rahmati. Ya, had itu diterapkan ya karena rahmat. Kasih sayang kepada si terdakwa. La ala wajhil intiqami, bukan karena ingin balas dendam. Rahmatan bihadzal ladzi istahaqqa tilkal uqubatu. Itu sebagai rahmat terhadap orang yang berhak atas hukuman tadi. Dia ditegakkan had. Kan dengan ditegakkan had, itu jadi kafarat atas dosa dia. Seorang berzina, dia belum pernah menikah, dicambuk dia 100 kali, dia bertobat pada Allah. Jangan ditegakkan had, jadi kafarat buat dosa dia. Dia dirajam, jadi kafarat atas dosa dia, rahmatnya. Di akhirat dia menghadap Allah dalam keadaan bersih, dosanya sudah kelar di dunia. Bahkan azab kubur ya ikhwah, Allah mengazab. Ya Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Itu sampai azab kubur ya ikhwah. Allah mengazab siapa aja yang ada di azab kubur, itu juga sebagai kafarat. Para ulama menerangkan fitnah kubur yang berakibat kepada azab kubur itu kafarat bagi kaum muslimin. Dan jangan sangka, jangan kira orang yang diazab kubur, maksud saya muslim yang diazab kubur, itu pasti celaka di akhirat. Ada sahabat yang diazab kubur, ya. Marra ala qabrain, marra bi qabrain. Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Ya. Kata Nabi apa? Innahuma yu'adzaban la bil kabirah. Keduanya ini sedang diazab, bukan karena dosa besar. Sedang diazab, berarti itu yang diazab siapa itu? Yang Nabi bilang itu. Sahabat, kuburan sahabat, masa kuburan orang musyrik? Orang Nabi lakukan apa? Kasih apa? Syafaat kan dengan di pelepah kurma. Ikut-ikutan enggak sekarang kita pakai pelepah kurma? Kurma enggak ada, adanya pohon Kamboja, pakai Kamboja aja. Enggak ya, ikhwah. Enggak boleh. Dulu di masa tabiin ada yang namanya Abdurrahman. Dia nancepin pelepah kurma di masa Umar bin Khattab. Ikut-ikutan biar temannya diringankan azab kubur. Kata Umar bin Khattab, cabut itu Abdurrahman. Enggak ada yang menaungi dia kecuali amalannya. Tancepinnya pelepah kurma di masa Nabi itu min khasa'isir Rasul. Termasuk diantara kekhususan Rasulullah SAW. Selepas itu Abu Bakar enggak nancepin kuburan siapa pelepah kurma. Oh, kok dibaki nancepin Umar wafat, Abu Bakar wafat, Umar juga. Enggak ada. Tabiin enggak ada juga. Tabiin enggak ada. Imam Syafi'i siapa wafat ada di masa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i enggak ikut-ikutan. Ya. Imam Ahmad. Ya. Enggak ke Mesir datang ke kuburannya Imam Syafi'i gurunya karena gurunya wafat, nancepin kubah kurma. Enggak ada. Kita aja sekarang di kuburan ada Kamboja semua. Pohon Kamboja. Ya. Yang wanginya itu menjadi ciri khas wangi kuburan. Ya. Dan pohon Kamboja dengan itu diidentikan dengan hal-hal yang mistis. Oh. Khurafat main udah mulai dah. Ya, sampai-sampai kalau ada orang nanam pohon Kamboja di rumahnya aneh. Pak Suradi ada pohon Kamboja di rumahnya. Wah, Kamboja kayak kuburan. Hah? Rumah hantu. Hai barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Mana tadi? Antu salita 'alai syaitan. Itu sebagai rahmat karena dia telah dikuasai oleh setan sehingga dia melakukan hal-hal yang dilarang, mencuri, akhirnya dia dipotong tangan. Rahmat buat dia. Berzina, dengan dia berzina dia dikuasai oleh setan. Faja'alahu mustahiqqan lidzalik, akhirnya dia berhak. Maka hal ini menjadikan dia berhak terhadap hukuman tadi. Kalasiri, sama seperti tawanan min ahbabika. Ya, tawanan dari orang-orang yang Anda cintai. Ya. Idza waqa'a fi aidil aduwi, apabila dia ya terjatuh di tangan musuh. Orang-orang yang Anda cintai misalkan terjatuh di tangan musuh. Ya. Tapi barakallahu fik, dia akhirnya jadi tawanan. Wa hadza taqdimu bidu'a, maka dimulainya risalah ini dengan doa minal imam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Imam ini, fihi at-tanbihu ala dzalik. Ini terdapat peringatan akan hal tersebut. Wa kana fi mada'a annahu sa'alallaha Nah, dan diantaranya beliau berdoa bahwa beliau meminta kepada Allah ya ja'alana mimman u'ti idza u'tiya syakara. Beliau meminta kepada Allah agar menjadikan kita termasuk diantara orang-orang yang apabila diberi nikmat maka dia menjadi orang yang bersyukur. Wa idza tuliya sabara, apabila diuji dengan musibah dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Fa innaha ulai salasu unwanus sa'adati, karena tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan hidup. Masya Allah. Idza utiya syakara, apabila dia diberi dia bersyukur. Li'anna al-ata'a min Allahi ni'matun, karena yang namanya pemberian dari Allah itu nikmat. Ya, nikmat, pemberian dari Allah. Dan pemberian dari Allah itu jangan hanya dipahami berupa materi aja. Ada hal-hal maknawi yang lebih besar dari materi. Ya, Islam, iman ini, tauhid ini. Coba kalau Allah gak kasih nikmat kita ini, kenal pengajian, kenal tauhid, kenal mana bahaya syirik, kita kembali kepada era dimana kita sudah masuk fase balik, gak kenal hakikat tauhid, hakikat syirik, kita jadi apa sekarang? Mungkin pro Jokowi. Eh kok Jokowi sih yang dibawa-bawa? Iya, ketika Jokowi bilang agama harus dipisah dari negara, kita akan bela. Ketika Jokowi praktekin ya IKN itu, Ibu Kota Klinik Nusantara, kita akan pro. Ketika ada balap motor Grand Prix pakai pawang hujan Dukun Rara, kita akan apresiasi. Kayak orang-orang banyak itu yang mengapresiasi Dukun Rara. Oh, kan dibully. Nah, orang membuli Rara itu bukan karena tauhid, karena apa? Malu-maluin aja. Mana tetap hujan. Ini pengingkarannya enggak bernilai pahala. Ya, yeah. Kalau mengingkari kayak misalkan kayak Riyandi mengingkari syirik. Wah. Wow. Bernilai pahala. Ya. Yeah. Nah, ada yang mengapresiasi. Oh, ini kita harus berterima kasih sama dia. Kalau enggak ada dia, hujannya lebih gede katanya. Lihat itu. Kalau kita enggak kenal tauhid, kita mungkin jadi kayak dia. Kita akan membiarkan itu atau membenarkan, menganggap enggak masalah. Ketika presiden menyirami mobil halu. Ya, SMA, SMK ya. Ya, dengan ritual kembang. Ini saya sebut nama beliau ini, iya. Karena ini induk semangnya di sini, sekularisme di Indonesia ini. Ya. Ini, kita akan pro itu. Sebut nama dia, iya. Sebut aja, kenapa? Karena memang harus diingkari, enggak usah malu-malu. Ya, karena banyak orang yang lari dari mau mengingkari hal ini. Tapi cepat sekali mengingkari yang lain yang di bawahnya. Ya. Ada dai yang hizbiyah langsung ingkari. Oh. Giliran presiden seperti itu langsung. Ya. Ada dai yang menyimpang dikit, bukan salafi, disodorin presiden, lo salafi bukan. Jokowi salafi bukan. Oh, jangan bahas ini. Tanya salafi bukan. Yang ente tahdir sebagai bukan salafi enggak pernah mengatakan negara harus dipisah dari agama. Enggak pernah dia mengatakan, siapa yang mengganti konon setan Belanda, kita akan gebuk, kita akan lawan. Yang ente bilang sebagai hizbiyah itu enggak pernah mengatakan, enggak pernah melakukan tadi itu praktek najis syirik-syirik tadi. Ya. Makanya kalau ada yang bilang, oh itu dai itu hizbiyah, dai itu ini, tanya balik lagi. Pak Jokowi gimana? Salafi bukan? Paling ngeles pertanyaan subat, jawab aja ini, anggaplah subat, salafi bukan. Apabila dia bilang salafi, wajib. Harusnya dia mesti mensalafikan orang-orang yang tidak pernah melakukan, menyatakan apa yang dikatakan Pak Jokowi. Dia harus mensalafikan juga, jangan dia menghizbikan. Paham gak antum sini? Ya, acuannya itu. Maka al-wala wal-barok sebagian ikhwan memang kacau, berantakan. Taib. Siapa dai yang dianggap nyimpang? Umar Mita. Jajerin tuh sama Pak Jokowi. Ayo, yang mana yang ente tahzir? Pasti Umar Mita. Umar Mita enggak pernah tuh bilang kayak tadi, negara harus dipisah dari agama. Enggak pernah. Hanya berarti Jokowi salafi. Dari doanya aja Umar Mita, hadahullah, Jokowi, hafizahullah. Wajahnya bercahaya. Umar Mita wajahnya buram. La haula wala quwata illa billah. Al wala wal bara aja udah berantakan di sini. Ya, lanjut lagi. Tadi syubhat dikit. Ya, pikirin aja. Jokowi salafi bukan. Enggak usah dijawab, yang penting cukup masuk syubhat. Antum mau jawab apa? Salafi. Ah. Itu. Oh, bukan salafi. Ah. Oh, berarti oh khawarij ya. Merah jambu ya. Presidennya dibilang bukan salafi ya. Nah, ayo maju kena, mundur kena. Nah, mana lagi tadi? Pusing-pusing. Iya, saya pernah ngituin orang dai ustaz pusing dia. Pusing dia. Hah? Dia pusing dia. Makanya kalau dia bilang Jokowi salafi, harusnya dia juga mensalafikan semua orang-orang yang enggak pernah Jokowi melakukan seperti yang Jokowi lakukan. Ngapain dia mensalafikan Jokowi? Ada orang lain enggak pernah ngomong kayak begitu, melakukan seperti yang Jokowi lakukan. Kok dia coret dari daftar salafi? Bukan salafi lagi nih. Hizbi, Haroki. Pusing langsung. Ya, mujahid ya. Nah, kena syubhat ya. Kena syubhat. Ini dianggapnya syubhat. Ya biasalah, ngelesnya pasti gitu. Ini syubhatnya. Allah musta'an. Jawab aja ya itu ya. Ayo Pak Eko. Jokowi salafi bukan Pak Eko. Dijawab salafi berarti yang lain mesti lebih salafi. Yang hizbi-hizbi dibilang enggak salafi merah jambu. Ayo. Ya. Rinci, fihi tafsil, tafsil ujung-ujungnya apa? Salafi apa bukan? Mau tafsil kayak mau syarah kayak berjilid-jilid ujungnya apa? Ya. Ayo. Makanya. Makanya kalau ada yang bilang si fulan bukan salafi. Nah, bawa pertanyaan itu. Jokowi salafi bukan? Bawa pertanyaan itu. Saya gituin terus. Disodorkan pada saya nama. Umar Mita itu bukan salafi. Jokowi salafi bukan? Wah, ini gua ke Jokowi. Ini salafi bukan. Salafi. Berarti Umar Mita lebih salafi dong. Aslaf. Enggak, orang awam. Enggak ada pilihannya awam. Kalau dia mengakui Jokowi itu muslim, cuma dua, salafi atau bukan salafi. Kalau ada pihak ketiga, ya udah berarti jadi salafi. Enggak wajib dong. Katanya ada opsi ketiga. Opsi orang awam itu imma dia dekatnya ke ahlu sunnah, imma dia dekatnya ke ahli bid'ah. Enggak ada opsi ketiga. Ya. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Ya, gitu ayatnya. Gak ada setelah kebenaran ini melainkan kesesatan. Gak ada lagi. Ya, salafi, ya mubtadi, alternatifi. Oh, gak ada alternatifi yang lain. Gak ada. Awam. Ya, terus orang awam kaum muslimin di Indonesia antum hukumnya apa? Kalau sunnah, selama gak nampak kebid'ahan di mereka. Ya, gak ada opsi ketiga awam. Bid'ah itu, ya. Lalu ya awamnya kaum muslimin, ya kita hukumi ahlu sunnah, ya enggak? Kecuali nampak bid'ah-bid'ah mereka, bid'ah-bid'ah apa? Bid'ah yang mengeluarkan dari kesunahan mereka, bid'ah qadariyah, jabriyah, syiah, khawarij dan seterusnya. Ya, adapun awam kaum muslimin yang ada di Indonesia, kita hukumi ahlu sunnah. Emangnya mau antum hukumi apa? Tar dulu, lihat dulu, waduh. Ribet amat. Emangnya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang kita enggak ketahui? Ya udah enggak usah kita korek-korek. Cross check dulu dia salafi apa bukan. Nah, ribet amat. Yang salafi antum aja sama teman-teman antum. Kaum muslimin seluruh dunia ahli bidah semua. Subhanallah. Ya enggak? Selama enggak nampak hal-hal yang mengeluarkan dia dari Islam dan sunnah, ya dia udah ahli sunnah. dia isbal, dia jenggot, sejak kapan itu menjadi pembatal kesalafian? Ya enggak? Ya, kan doktrin ustadz-ustadz itu aja yang cukur jenggot, isbal bukan salafi. Coba ada penceramah di TV enggak jenggotan, enggak cukur cukur apa isbal, pasti apa? Ini bukan ustadz salaf itu. Iya enggak? Iya. Langsung begitu ponisnya. Itu doktrinnya seperti itu. Udah ngaku aja, iya enggak topik? Ya. Enggak Pak Eko? Iya enggak? Ngaku ya? Enggak ngaku. Oh enggak kok, saya dari dulu insaf ya. Insaf. Mana lagi tadi? Ya. Mana ya? Tadi ke Jokowi sih. Yang mana sekarang? Hah? Oh iya. Wallahu yuhibbu syakirin min ibadih. Ini ya. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bersyukur. Wasyukru yakunu bilisan al-maqali. Syukur itu ya bisa dengan ucapan. Wa yakunu bil amal. Bisa juga dengan amalan. Ya. Makanya ketika Nabi SAW sholat tahajud, ditanya sama Aisyah, sampai kaki Nabi SAW bengkak-bengkak, pecah-pecah, kan udah diampuni dosanya. Kata Nabi apa? Afala an akuna abdan syakur. Tuh Nabi mengapresiasi apa namanya? Mengungkapkan bahwa beliau bersyukur bukan dengan ngucap tapi dengan beramal. Makanya yang namanya syukur itu bisa dengan ucapan dan amalan. Dengan ucapan, bahkan dengan kalbu. Dengan kalbu apa? Kita akui. Ada orang yang kufur nikmat, bisa aja dia mengucapkan tapi hatinya enggak. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Itu kufur nikmat. Mengingkarinya. Dalam hatinya, "Oh, ini karena kebiasaan aneh." Kayak korun-korun. Ya. Korun itu kan, "Oh, ini karena ilmu saya." Allah musta'an. Mana lagi tadi? Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Azza wa Jalla ya. Faqauluhu azza wa jalla aniskurli wali walidaik. Ya, maka engkau harus bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Namun kalau kepada orang tua, kalau bahasa kita jangan bersyukur, apa namanya? Berterima kasih, mengapresiasi. Ya. Hadza min jihatil amali. Ini dari aspek amal. Wa qauluhu i'malu 'ala Dauda syukra. Beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur. Tuh lihat. Nah, keluarga Daud disuruh beramal oleh Allah dalam rangka bersyukur. Maka syukurnya itu dalam bentuk amal. Hadza min jihatil amal. Ini dari aspek amal. Wa qauluhu 'azza wa jalla washkuru li wa la takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur nikmat. Ya, hada min jihatil qauli wal amal. Ini dari aspek ucapan dan amalan. Walihada, oleh karena itu iftaraqa asyukru anil hamdi. Oleh karena itu berbeda antara bersyukur dan memuji. Fasyukru yakunu an ni'matin. Yang namanya syukur itu berasal dari nikmat. Wa ammal hamdu faqad yakunu muqabila ni'matin. Adapun memuji Allah itu bisa jadi kebalikan dari nikmat. Misal dia dapat musibah, dia boleh enggak memuji Allah? Dia dapat musibah. Iya, alhamdulillah ala kulli hal. Dia hamad alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ini kan zikir ini, alhamdulillah ala kulli hal, diucapkan ketika dapat suatu hal yang tidak disukai. Artinya lagi enggak dapat nikmat, dapat niqmah. Tahu niqmah, lawan dari nikmah. Dapat musibah, dapat hal-hal yang enggak disukai, dia memuji Allah. Tapi kalau syukur itu pasti dari nikmat. Ya. Aula yakunu. Iya, itu yang namanya pujian beras itu terkadang dari kebalikan nikmat atau la yakunu atau tidak mendapatkan nikmat. Yakunu sana'an mubtada'an. Yang namanya hamad itu ya sekedar ingin memuji aja. Wa syukru yakunu bil lisan wa bil amal. Yang namanya syukur itu dengan lisan dan amal. Wa ammal hamdu fa yakunu bil lisan dunal amali. Adapun pujian itu dengan lisan bukan dengan amalan. fi furuqin ma'rufatin inda ahli ilmi. Ini perbedaannya di dalam perbedaan yang ma'rufah, yang sudah diketahui menurut para ulama. Hadza mimma yanbaghi tadabburuhu. Ini yang perlu, yang sepatutnya untuk diperhatikan. Wa huwa annal abda idza utiya ata'an syakara. Ata'allahi. Ya, yaitu seorang hamba apabila dia diberi ya dengan sebuah pemberian, maka dia bersyukur atas pemberian Allah tadi. Wa syukrul ata'i kama sabaqa bayanuh bil qauli wal amal. Dan mensyukuri pemberian Allah sebagaimana penjelasan sebelumnya, itu dengan ucapan dan amalan. Amma bil qaul, adapun dengan ucapan, bi ayyan siba, bi ayyan suba ya. Yan siba ya. Bi ayyan siba dzalikal ata'a ila man a'tahu. Itu dengan menyandarkan pemberian tersebut kepada yang memberinya, disandarkan pada Allah. Wa ayyusni 'alaihi bihi, dan memujinya, memuji pemberinya. Ya. Wa alla yaltafita fihi ila ghairihi, dan tidak menoleh kepada selain pemberinya. Ya udah, kita fokus kepada yang memberinya, itu Allah tabaraka taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa aja ada pada kalian, itu dari Allah. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Wa min jihatin ukhra. Nah, dari aspek yang lain, jihatul amal, yaitu aspek amal, yaitu syukur, apa namanya? Syukur ya. Yakunu asyukru bisti'malin ni'ami fima yuhibbu man an'ama biha wa asdaha. Yaitu syukur itu, yaitu dari aspek amal, yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut ya, dia terapkan pada hal-hal yang dicintai oleh Allah, oleh zat yang memberikan dia nikmat tadi. Wa asdaha, dan yang menyediakan nikmat kepada dia ya. Makanya yang nikmat yang hakiki dikatakan oleh para salaf itu apa? Yaitu di apa namanya? Digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Abu Hazm rahimahullah taala mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wajal fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu hakikatnya bencana. Maka yang nikmat yang hakiki digunakan untuk mentaati Allah atau perkara-perkara yang mubah. Ya, dapat nikmat kopi, gunakan untuk taat pada Allah, biar mutola'ah, biar darasnya itu melek ya. Alhamdulillah dapat kopi, ini gratis ini ya. Kalau beli mahal, kemarin dikasih. Ya, topik ya. Dapat uang ya, buat beli kitab. Ya, buat beli kuota. Kuotanya buat apa? Mujahid. Buat main game. Ya, main game. Buat apa Mujahid dapat kuotanya? Download kajian, download PDF, kitab. Ya, Mujahid ya. Cie. Husnudon, nggak boleh suudon antum Herlin sama Mujahid. Herlin bertawain aja. Ya Mujahid ya, dapat kuota buat, buat apa Mujahid? Hah? Kajian. Coba periksa antar HP-nya ya. Isinya apa tuh? Nah. Mana lagi tadi? Ya. Yeah. Mana? Wa hadza mimma yuhibbuhullahu. Ini diantara apa-apa yang Allah cintai. Bal min adzimi ma yuhibbuhullahu minal ibadat ayyakuna al-abdu syakiran. Bahkan diantara hal yang terbesar yang Allah cintai dari ibadah-ibadah yang Allah cintai adalah seorang hamba menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa qalilum min ibadi ya asyakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang sangat bersyukur. Syakur, syakur sigo mubalaghah, sangat bersyukur. Kalau bersyukur mungkin ada, tapi yang sangat bersyukur itu sedikit. Yang sangat bersyukur. Wa qala dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abadan syakura. Yani ya dzurriyyata. Dzurriyyata itu i'rabnya sebagai munada dari harfu nida mahdhuf. Karena dia munada mudhaf, maka dia bil fath. Ya. Ya dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, wahai anak cucu keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Ini kan kita nih. Kita ini anak keturunan dari 80 orang yang bersama Nabi Nuh. Karena selain itu binasa semua, ya enggak? Binasa semua. 80-an orang yang ikut Nabi Nuh, itulah nenek moyang kita. Yang selain dari itu udah mati semua kena tsunami. Dahsyat. Tenggelam semuanya, mati semua. Ya, kita ini anak keturunan dari 80 orang yang bersama Nabi Nuh. Ya, bisa jadi topik keturunannya Nabi Nuhnya mungkin. Ya, terus apa fadilahnya? Anak juga Nabi Adam. Nah, yang ada fadilahnya itu ya kuah. Kalau ini kita ini keturunan Rasulullah SAW, itu pun fadilahnya itu di dunia, bukan di akhirat. Kok di akhirat enggak? Dan fadilahnya itu hanya apa? Mukmin. Mukmin yang lain punya hak untuk mencintai ahlul bait melebihi kecintaan dia kepada mukmin yang lain. Ahlul bait. Namun ahlul bait tadi keluarga Nabi, dia enggak dapat keistimewaan dalam pensyariatan. Makanya seandainya Fatimah mencuri, Nabi yang potong tangan. Berlaku. Nabi panggil keluarga beliau, ya ya Abbas, Khud, ya. Salni ya la ughni anka minallahi syai'a ya Fatimata ya Fatimatu bintu Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, ya salini masyikti la ughni anki minallahi syai'a, minta dariku, aku enggak bisa ya menyelamatkan kau di sisi Allah nanti sedikit pun. Artinya di hari kiamat enggak ada keutamaan ahlul bait. Ya, kalau mereka masuk surga ya mereka bersama Nabi. Di dunia nggak ada keistimewaan hukum. Ahlul bait berzina ya dirajam, mencuri potong tangan. Ahlul bait murtad ya kafir, bukan ahlul bait lagi, sama kayak si Abu Lahab. Abu Lahab coba kalau beriman, ahlul bait, keturunan Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Muttalib, ahlul bait, kafir dia. Ya. Nah, kalau ada ahlul bait jadi kuburiyun, ya bukan ahlul bait lagi, ahlun ya, ahlul isyrak gitu. Ahlul dolal. Paham enggak sini? Ya. Mana lagi tadi? Yani ya dzurriyyata, ini udah. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu hamba yang sangat bersyukur. Karena kasiro syukri lillah, Nuh sangat bersyukur kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Qala ahlu tafsiri, berkata para ulama ahlu tafsir, ya. Ini lihat di footnote saya ini, qala Ibnu Katsir, wa qad warada fil hadis wa fil asar ani salafi anna Nuhan alaihi salam kana yahmadullaha ala ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa sya'nihi kullih. Walihada summiya abadan syakura. Ya, diriwayatkan dalam berbagai hadis juga asar dari kalangan salaf bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam memuji Allah atas makanannya, minumannya, pakaian yang dikenakannya dan segala urusannya. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihi salam dinamakan hamba yang sangat bersyukur. Nabi juga ajarin kita loh. Kita memuji Allah. Ya, selepas makan kita apa doanya? Alhamdulillah doang taunya. Riwayat Abu Dawud gimana? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Habis minum, apa doanya? Udah alhamdulillah aja. Saya juga enggak tahu apa doa khusus habis minum. Ustaz Abdurrahman tahu enggak apa doa khusus habis minum? Pakaian, habis kenain pakaian apa? Alhamdulillahilladzi kasani hada warzakani min ghairi hauli minni wala quwwah. Itu kita juga bisa loh. Terapin ini. Cuma habis pakai pakaian udah lupa ya. Woi, taruh aja. Ya. Baik mau mujahid, mau mandi junub. Habis mimpi basah buka baju. Bukannya buka bajunya itu doa apa zikir malah lo gitu. Jahit. Apa zikir selepas pakai pakaian? Tuh kan enggak tahu itu dia. Apa? Lupa apa enggak pernah tahu? Pernah hafal enggak? Pernah apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafalin mujahid. Kalau hafalin itu enak, buka baju baca itu. Ini Nabi Nuh disebut hamba yang bersyukur karena tiga ini. Memuji Allah ketika makan, ketika minum, ketika mengenakan pakaian wabisya nikuli dan semua segalanya sampai dapat musibah alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Hai taibar kalapi. Bisa juga kita itu jadi abdan syakura. Hamba yang sangat bersyukur. Ya, ini pentingnya antum ngapalin itu zikir-zikir wirid. Bima, udah hafal belum zikir-zikir wirid harian? Belum semuanya. Ya. Faza, wah jangan doa yang itu antum hafalin. Allahumma jani minasyaiton. Belum Faza, masih lama. Ya. Aduh, Faza ini. Mana lagi tadi? Qala ahli tafsiri kana idza akala aklata syakara Allah 'alaiha. Nabi Nuh alaihi salam ketika dia makan sebuah makanan dia bersyukur pada Allah atas makanan tadi. Wa idza syariba syurbata syakara Allah 'alaiha. Wa idza iktasa syakara Allah 'ala dzalik. Kalau dia makan dia mengenakan pakaian dia bersyukur atas hal tersebut. Yani ayat tabarra'a min kulli haulin wa quwwatin fi ma ja'ahu minan ni'ami. Itu Nabi Nuh berlepas diri dari segala ya apa namanya kemampuan dia, kekuatan dia dari hal-hal yang nikmat-nikmat yang datang pada dia. Dia terus sandarkan pada Allah. Au mayassarahu atau hal-hal yang mudah bagi dia. Wa ayatarifa bi annaha min Allah, dia mengakui itu adalah dari Allah. Ya, oh di jam berapa ini? Ya. Masih mau lanjut enggak? 10. Wah, wow, masyaallah. Lanjut apa cukup? Hah? Sedikit lagi ya. Nah. Dulu kopi ngopi dulu nih. Enggak cukup kopi nih, mesti air putih juga ini kayaknya. Antum enak aja lanjut yang bacaan. Kering ini. Muslim mah enak aja lanjut. Nah, dia nangkring aja duduk. Baik, lanjut lagi. Biar cepat selesai ya. Babu syukri lahu silatun bit tauhidi. Kata Syekh, karena pembahasan syukur itu memiliki kaitan dengan tauhid. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan itu di kitab tauhid masalah kufur nikmat. Wa ka'annal imama hina dzakara syukra alal ata' was-sabri aw was-sabra alal bala'i wal istighfar alal dhanbi min adh-dhanbi ka'annahu nadhara ila halil muwahhidi. Maka seakan-akan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau menyebutkan syukur ya atas pemberian, menyebutkan sabar atas musibah yang menimpa, menyebutkan istighfar dari dosa, seakan-akan beliau melihat keadaan ahli tauhid. Khatabahu bima yajibu alaihi ayyakuna ma'ahu daiman. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini seakan-akan mengkhitab berbicara kepada ahli tauhid dari hal-hal yang wajib bagi ahli tauhid, yaitu ayakuna ma'ahu daiman. Itu agar si ahli tauhid tadi selalu bersifat dengannya. Ma'ahu daiman maksudnya ma'asyukri daiman. Selalu bersyukur. Ya. Fa innal muwahhida anama Allahu alaihi bi ni'matin la ta'diluha ni'matun. Karena yang namanya ahli tauhid yang Allah berikan pada dia dengan dengan nikmat yang ya dengan binikmatin dengan sebuah nikmat la ta'diluha nikmatun, yang nikmat apapun enggak sebanding dengan satu nikmat tadi. Ala wahya, yaitu ketahuilah bahwasanya nikmat tadi apa yang Allah berikan kepada ahli tauhid, satu nikmat angkana alal islam as-sahih, angkana alal islam as-sahih, an ya itu an mukhaffafah minasakilah, isimnya apa, domir sya'an, takdirnya apa, annahu, itu dia berada di atas Islam yang benar. Ya, angkana ala tauhid al khalisi, dia berada di atas tauhid yang murni. Alladzi wa'adallahu ahlahu bisa'adati fid dunya wal akhirati, yang Allah janjikan bagi ahli tauhid tadi dengan kebahagiaan dunia akhirat. Wala budda lil muwahhidi minal ibtilai, maka pastilah ya dari kalangan ahli tauhid pastilah dia mendapatkan namanya ujian. Fasa'alallaha, maka si ahli tauhid meminta kepada Allah lahu ya afwan, maka Syekh Muhammad bin Abdullah meminta kepada Allah ya untuk si ahli tauhid tadi ya, an idza ubtuliya idza butuliya sabara, yaitu jika dia diuji oleh Allah agar si ahli tauhid ini bersabar. Wal ibtila qad yakunu min jihatil aqwal, ya, dan yang namanya ujian musibah yang menimpa ahli tauhid terkadang itu bisa dari aspek ucapan bukan dari perbuatan. Terkadang kita dapat bulian bukan ancaman fisik, ya, kayak sekarang ini kita paling dicap apa sih, Wahabi, ya, dicap apa sih, yang gitu-gitulah, nggak seperti yang dialami oleh para al-anbiya wal mursalin ya wa atsba'ihim, wah jauh ya, iya enggak, jauh. Kita ini baru diapain sih, baru dengan lisan ya, baru dengan lisan aja cuman udah kayak Nabi Ibrahim, wah ana terzolimi, cengeng yang kayak begini. Bersabar ya, nggak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan para nabi ya, bahkan pengikut para nabi orang-orang terdahulu, Ashabul Kahfi, lihatlah sampai lari nyelamatin iman ya, lihat para sahabat Abu Dzar, Khabbab al-Arad, Ammar bin Yasir dan keluarganya, minad du'afa, dari kalangan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, mereka disiksa ya karena keimanan mereka. Wal ibtila yakunu qad yakunu min jihatil aqwal allati tawajjaha ilaih, terkadang ujian menimpa ahli tauhid itu berupa ucapan yang diarahkan kepadanya. Wa qad yakunu al ibtila'u min jihatil badan, terkadang ujian itu dari aspek fisik ya, disakiti. Wa qad yakunu min jihatil mal wa ghairi dzalik, atau bisa jadi dari aspek harta karena bertauhid ya, dipecat dari pekerjaan ya. Ini kan bisa jadi ya, karena gak mau ngucapin selamat Natal dan tahun baru, gak mau ngucapin hari Waisak, gak mau ngucapin hari Nyepi, diturunkan jabatannya dari menteri, diresafel atau dicemooh ya, karena dia sebagai presiden atau pejabat atau gubernur. Ini kan kalau hari raya-hari raya itu semuanya pada ngucapinnya gini-gini deh, Waisak lah, apa Konghucu lah, semua ngucapin selamat-selamat kayak gitu. Allahu musta'an. Qala idza adnaba istaghfara, apabila dia berdosa maka dia beristighfar, li annal muwahhida la budda ayakuna ma'ahu syai'un minal i'radi ya, Karena yang namanya muwahhid pasti dia ada sesuatu hal dari sifat sikap apa namanya? Sifat berpalingnya dia. Sifat i'rad pasti dia ada karena kita ini bukan makhluk yang maksum. Ya, kita itu pasti berpaling dari kebenaran. Berbuat dosa apakah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Walaupun ayah kafir dan bi namanya ahli tauhid pasti dia terjerumus ke dalam dosa, terpasti itu. Imma minas saghair wa imma minal kabair, apakah itu dosa-dosa kecil atau dosa besar? Ya, di kalangan sahabat aja ada yang berzina, ada yang mencuri. Ya, di kalangan sahabat ya. Ada yang bersaksi palsu. Ya. Wallahu min asma'ihi al-ghafur. Allah di antara nama-namanya adalah al-ghafur. Ya. Kata Ibnu Qayyim wa huwal ghafur falau utiya biqarabiha min ghairi syirkin bal minal isyani la atahu bil ghufrani mil aqrabiha subhanahu wa wasi'ul ghufrani. Kata Ibnu Qayyim ya di footnote ya, Allah yang Maha Pengampun, seandainya seorang datang dengan dosa sepenuh bumi selain syirik namun hanya mendatangkan berbagai maksiat, maka dia akan menjumpai, maka Allah akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanahu, dialah yang paling luas ampunannya, yang maha luas ampunannya. Walabuda ayat hara asaru zalikal ismi fi barriyatihi wa malakutihi, maka pastilah akan nampak asar, pengaruh, efek dari nama Allah tadi, nama Allah Al-Ghafur. Ghafur sigoh mubalaghah dari ghafir. Ghafir isim fa'il, ghafaro yaghfuru. Ya, ghafaro yaghfiru. Ya. Ghafir, ghafur artinya yang maha-maha mengampuni. Ya. Nah, diantara pasti ada asar-asar dampak dari nama Allah tersebut. Fi bariyatihi, apakah pada makhluknya? Wa malakutihi, ataupun pada kekuasaan-kekuasaannya. Walihada yuhibbullahu min abdihi al-muwahidi al-mukhlisi. Oleh karena itu Allah mencintai kehamba-hambanya yang mukhlis, yang memurnikan ibadahnya padanya. Ayakuna da'ibal istighfar. Allah mencintai hamba-hambanya tersebut senantiasa beristighfar. Ya. Walabu dalil muwahhidi min dzalik, dan muwahhid pasti harus demikian, beristighfar terus. Dan keutamaan istighfar sangat besar. Ya. Wal abdu idza taraka adimal istighfar ja'ahu al-kibru. Hamba kalau dia meninggalkan keagungan istighfar, maka kesombongan akan datang pada dia. Yuhbitu katsiran minal amal, yang hal ini malah akan menggugurkan banyak amal dia. Walihada qala hunak, oleh karena itu Syekh mengatakan di sini, idza adnaba istaghfara, apabila dia berdosa dia beristighfar, fa innaha ulai salasa unwanu saada, karena tiga hal ini tanda kebahagiaan, diberi bersyukur, diberi ujian bersabar, diberbuat dosa beristighfar. Fa idan, maka jika demikian, hadihi mutalazimatun fi hali kulli muwahhidin, maka ini pasti menimpa setiap keadaan kaum muwahhid. Ya. Wa hiya asy-syukru 'alal ata'i was-sabru 'alal bala'i wal-istighfaru minadz-dzanbi wal-isyani, yaitu bersyukur atas pemberian, bersabar dari ujian, dan beristighfar dari dosa dan maksiat. Wa kullama 'azuma al-'abdu ma'rifatan bi rabbih, maka setiap kali bertambah besar ma'rifah seorang hamba akan Rabbnya, semakin mengenal dia Rabbnya, kullama azzama hadhihi salas, maka semakin besar pula tiga hal ini. Wa kullama azzama at-tauhidu fil qalbi azumat hadhihi salasu, maka ya, semakin besar tauhid di kalbu seorang hamba, semakin besar tiga hal ini juga. Kalau dia bersyukur, diberi dia semakin bersyukur, diberi ujian dia semakin bersabar, ketika dia berbuat dosa dia semakin cepat beristighfar. Gak pakai lama. hatta yasira al-abdu la yarasiyallahi fi istihqaqi syai'in min a'malihi wa tasarrufatihi, hingga jadilah seorang hamba tadi dia tidak melihat selain Allah, ya, yang berhak mendapatkan sedikit pun dari amal-amal maupun tindak tanduk dia tunjukkan. Artinya hal ini akan menjadikan si hamba betul-betul menjadi ahli tauhid, ya, hingga menjadikan si hamba tadi dia tidak melihat selain Allah ada yang berhak sedikit pun, ya, untuk mendapatkan amal-amal dia, ditujukan, diniatkan amal, segala amal dia maupun segala tindak tanduk dia, semua amal dan tindak tanduk dia hanya tujukan untuk Allah. Ya. Fa in ghafala dzalik, kalau dia lalai dari hal tersebut, kana istighfaruhu istighfaral ladzi la yufaqihu. Maka istighfarnya dia itu istighfar orang-orang yang enggak faqih, yang enggak paham, yang enggak mudeng. Walihada kana, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fil yaumi wal lailati. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau beristighfar aktsar min mi'ati marrah. Aktsar min mi'ati marratin. Lebih dari 100 kali sehari semalam. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam sebuah riwayat dalam kitab As-Sahih Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar dan bertobat, ya, beristighfar pada Allah dan bertobat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Wal muwahhidu yakhsha 'alaihi min khatarir ghururi, dan yang namanya ahli tauhid dia khawatir akan hal ini, berupa, ya, bahaya sikap sifat tertipu, ya, bi ayyakula innahu min ahli tauhidi, dengan dia mengatakan, oh ini kan saya udah jadi ahli tauhid, dia udah jadi ahli tauhid, awil muhaqqiqina littiba'i salaf, atau dia sudah merealisasikan mengikuti para salaf, saya kan sudah ikutin salaf, awil aw minal muntasibina ilal ilmi, atau dia menisbatkan diri pada ilmu, oh saya kan sudah jadi ustaz, saya sudah jadi talib, wa huwa ma'adzalika laysa fi qalbihi minal khudu'i wa dhulli lillah. Ya, dan dia dengan, ya, dengan sikap seperti tadi, ngaku-ngaku bertauhid, sudah merasa ngikutin salaf, sudah ngaku-ngaku berilmu, akhirnya di kalbunya enggak ada ketundukan, kerendahan kepada Allah taala, mayakunu sababan fi qabuli hadhil wasilah. Ya. Ya. Yang itu menjadi sebab menerima wasilah ini. Wasilah apa? Wahia wasilatut tauhid. Wasilah tauhid ila Allah. Wa sya'nullah a'zamu. Ya, dan kedudukan Allah itu lebih besar. Wa talaba, ini ma'atuf kesababan. Wa talaba min ibadihi syai'an qalilan. Ya. Dan apa? Tuntutan kepada sesuatu hal yang sedikit dari hamba-hambanya. Oleh karena itu, ya, azuma amru tauhidi. Perkara tauhid ini besar, waqabuha, ya, haddasyirki wa majarra ilaihi, ya, dan apa, jelek dan buruk, ya, waqabuha jiddan asyirku, ya, jiddan, ya, bukan ha apa jiman tuh jim, ya, anak fotokopian ini, makanya tadi keder bacanya apaan ini, wa qabuha jiddan asyirku wa majarrab ilaihi, dan sungguh apa sangat tercela, sangat buruk kesyirikan dan apa-apa yang menyeret kepadanya. Selesai mukaddimah, ya, mukaddimah pertama, nanti pekan depan insyaallah kita masuk mukaddimah kedua. Berapa halaman di buku antum dapat tadi? Hah? 6. Ada berapa halaman di buku antum total? 23. Hah? Ya, berarti kurang lebih berapa pertemuan lagi? 5 atau 4? 5 lah. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.